الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita baca perkataan penulis Al-Intikhabat wa Ahkamuha fil Fiqhil Islami. Beliau menguatkan bolehnya pemilu dan membawakan sejumlah alasan, di antaranya adalah Bai'at Ali yang melibatkan jumhurinas wa ammatihim, yang melibatkan orang-orang umum, semua orang secara langsung. Lantas fa'inkil, jika ada yang menyanggah bahasanya pemilihan Ali, tidak ada dalam pemilihan Ali kecuali bai'at kepada satu person. Tidak ada di peristiwa tersebut memilih beberapa person sebagaimana pemilu kontemporer. Maka jawabannya, anal iskal, yang jadi problem adalah bolehnya keikutsertaan pemilih dalam pemilihan, dan bukan dalam berbilangnya calon liri asah untuk menjadi kepala negara. Maka jika ahadinnas, semua orang diperbolehkan untuk memilih hadas saksal wahid, person satu-satunya al-murasyah yang jadi calon lil-imarah untuk jadi kepala negara, dia boleh memilihnya ataukah menolaknya. Fa'ayu farkin, lantas apa beda antara kasus ini dengan kasus ayakhtar ra'isa, memilih seorang kepala negara dari baina majma'atin nasi, dari sekumpulan orang, dari beberapa orang. Maka di kasus yang pertama, ketika pemilihnya itu atau calonnya cuma satu, maka pemilu dalam hal ini fungsinya adalah yumayis, membedakan sang calon kepala negara ini apakah dia layak untuk jadi kepala negara, am anna thammatan, anna thammata, apakah di sana ada yang lebih baik daripada dia. Sedangkan dalam kasus yang kedua, ketika calon lebih dari satu, maka pemilih itu yakhtar, memilih yang terbaik dari dua calon liri asa untuk jadi kepala negara. Falaitha thammata farqun mu'athirun, maka di sana tidak ada perbedaan yang mempengaruhi, ya, perbedaan yang mempengaruhi antara bai'at Ali, artinya pemilihan banyak orang memilih satu orang, dengan manakala yang dipilih adalah beberapa orang. Kenapa? Karena dua-duanya fihi, terjadi padanya pemilihan, pembedaan, dan takdir dan penghargaan. Maka jika diterima dalam kasus yang pertama, itu kasusnya Ali, maka tidak ada tempat menghindar untuk menerima dalam kasus yang kedua. Salisan, kemudian alasan pendukung yang ketiga dari yang dibawakan oleh penulis, sebenarnya mengacu kepada alul halil wa aqdi, inama kana lima lahum, itu hanyalah dikarenakan mereka memiliki kekuasaan wa ghalabah, dan memiliki kekuasaan, yatba'uhum annasu, di mana mereka ini diikuti oleh banyak orang. Wa yasul, dan akan terwujud melalui bai'at ahlul halil wal aqdi, yang mereka adalah orang-orang yang punya pengaruh, maqasidul imamah, maksud dari, tujuan dari adanya kepala negara. Wa hina yakunul amru, maka menimbang bahasanya permasalahannya adalah dikaitkan dengan syaukah, kekuasaan, wal mana'ah, dan kekuasaan, falamani'a yahulu, maka tidaklah mengapa yuhawwalu baina anta takila syaukah atau man falaman yahulu, maka tidak ada faktor penghalang yang menghalangi yahulu baina, menghalangi falaman ya, maka tidaklah mengapa yahu, tidak ada faktor penghalang yahulu baina yang menghalangi untuk berpindahnya kekuasaan kepada umumnya orang, sehingga tidak boleh ada yang menjadi wali atau penguasa kecuali man haza, orang yang mendapatkan suara mayoritas manusia. Wa man tuna, dan orang yang di bawahnya tidaklah mendapatkan la tasulubi asyauka walal mana'ah, dan orang yang kurang dari itu tidaklah mendapatkan syauka kekuasaan, wal mana'ah dan kekuasaan. Fatazulu syauka, maka hilanglah kekuasaan dengan bayat alul hal wal akhdi, karena manusia mengikuti mereka. Watantakilu ilal asli, dan syauka itu berpindah kepada hukum asalnya, yaitu ammatun nas, yaitu umumnya manusia. Ya, maka di sini dibahas tentang makna dibalik bayat alul hali wal aqdi. Kenapa bayat mereka itu menjadi sebab sahnya kekuasaan seorang pemimpin? Maka filosofinya dan dasarnya adalah karena mereka itu punya syaukah, mereka itu mewakili suara banyak orang, mereka itu mewakili suara banyak orang. Nah, itulah yang jadi makna dibalik ahlul halli wal aqdi. Sehingga jika demikian, al asal adalah umumun nas. Nah, kemudian alasan yang keempat, labuta tidak boleh tidak min tahdid ditentukannya siapakah al-halil wa aqdi di zaman kita al-hadir yang merupakan zaman modern ini, dan wabayan penjelasan jalan untuk sampai kepada mereka. Sebelum kita menetapkan wajibnya mengacu pada al-halil wa aqdi tanpa yang lain, wa ma'adan manakala tidak ada jalan yang jelas untuk mengetahui ahlul halil wal aqdi, maka ahlul halil wal aqdi akan masuk pada mereka orang-orang yang bukan bagian dari mereka, yaitu orang-orang yang memiliki kekuasaan karena disebabkan namanya, nama besarnya atau kekuasaannya. Wahina yadkhulu fihim, dan manakala masuk di tengah-tengah ahlul halil wal aqdi, orang-orang yang tidak mengumpulkan kriteria dan syarat, fala makna, maka tidak ada artinya berpegang teguh dengan pendapat mereka dan membuang pendapat yang lain. Ma'wujudi dhatil afat, diiringi dengan adanya dampak jelek pada ahlul halil wal aqdi sekarang, alat itu jatuh yang juga dijumpai pada umumnya manusia. Faqabla, maka sebelum kita larang masyarakat luas untuk minal musyarakah untuk berperan serta dalam memilih kepala negara li'ajli dalam rangka ahlul halil wal aqdi, maka labuta tidak boleh tidak alul halul wal aqdi itu harus ada sesuai dengan kriteria syar'i. Ya, maka beliau katakan, maka orang yang menolak dengan alasan dia cara Islam adalah pemimpin diangkat oleh ahlul halal wal aqdi, ya maka siapkan ahlul halal wal aqdi. Ahlul halal wal aqdinya ada, nah baru kemudian kita larang orang untuk ikut berperan serta dalam pemilihan. Dalam itu ya, maka siapkan ahlul halal wal aqdi sesuai dengan ausab syariah. Kemudian larang orang untuk terlibat dalam pemilu. Jika tidak, maka karena kita tidak memiliki tariqah wadihah di zaman modern ini, tidak dijumpai tariqah wadihah, jalan yang jelas untuk menentukan ahlul wal aqdi yang sesuai dengan kriteria syar'i, sehingga yang dianggap ahlul halil wal aqdi dalam hal ini DPR atau KMPR masuk pada mereka orang-orang yang tidak kawan, orang-orang yang tidak memenuhi kriteria, yang pada tidak memenuhi kriteria syar'i. Nah kalau jika mereka-mereka yang dianggap ahlul halil wal aqdi sekarang ini tidak punya kriteria syar'i, maka tidak ada artinya memegangi pendapat mereka, karena mereka juga punya hal-hal negatif sebagaimana ada pada yang lain. Kemudian yang kelima, ahlul halil wal aqdi, yang ini merupakan solusi manakala kita katakan tidak boleh ada pemilu. Kaifa yatimu ikhtiyaru, gimana cara milihnya? Jika ada yang ngasih tawaran, biar masyarakat luas, rakyat jelata memilih ahlul haqdinya masing-masing. Maka responnya, bagaimanakah kita percaya dalam penerimaan manusia untuk memilih ahlul ikhtiar, orang-orang yang punya berhak yang memilih, yang mereka ini akan memilih kepala negara, dan kita tidak percaya dengan masyarakat dalam pemilihan kepala negara secara langsung. Jika cara untuk memilih ahlul halil wal aqdi adalah coblosan dari masyarakat luas untuk memilih ahlul ikhtiar, orang-orang yang nanti akan memilih kepala negara, ya berarti kalau kenapa ini diterima, namun ketika mereka milih kepala negara secara langsung kok tidak diterima. Fala mahida, maka wa in qil, jika ada yang beralasan yang mengangkat ahlul halil wal aqdi adalah penguasa, lazima min ad-daur, maka jadinya mutar, maka jadinya mutar. Ya, karena ahlul halil wal aqdi itu yang memilih penguasa, penguasa yang itu yang memilih ahlul haqdi wal aqdi. Fahum, maka ahlul halil wal aqdi memilih imam, kemudian imam memilih ahlul halil wal aqdi, gitu ya, jadinya mutar. Falamahidah, maka tidak ada jalan untuk menghindar dari pendapat bolehnya mengacu pada masyarakat luas untuk menentukan ahlul ikhtiar, ahlul halil wal aqdi. Demikian juga fil ikhtiar al-imam, dalam memilih kepala negara. Jika ada orang yang beralasan ahlul haqdi wal aqdi itu mereka kelihatan di setiap masyarakat dengan sifat dan perbuatan mereka, di mana mereka telah dikenal, sehingga tidak ada kebutuhan untuk pemilihan dan pemilihan ahlul haqdi wal aqdi, maka jawabannya, di zaman modern ini alasan di atas hanya sah di sebagian masyarakat. Ketika masyarakatnya masyarakat sederhana, yang ketahuan siapakah tokoh berpengaruh di kampung ini. Adapun di era heterogen, maka tidak dijumpai semacam itu, satu hal yang tidak mudah untuk menentukan. Menentukan orang yang seperti itu. Sehingga tidak mungkin ayakuna mutawadan kita buat konsisten di semua masyarakat, terutama masyarakat modern yang mengandung jutaan manusia di tempat-tempat yang berjauhan. Alasan yang keenam, tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan wajibnya mengacu pada pendapat ahlul halil wal aqdi, atau bahasanya bai'at itu terbatas pada mereka. Maka tidak ada artinya menjadikan ahlul halil wal aqdi sebagai jalan satu-satunya dan membatalkan jalan yang lain. Lebih-lebih lagi hadal mafhum, pemahaman atau konsep ini, konsep mengacu pada ahlul halil wal aqdi, tidak ada di masa Nabi, tidak ada di masa para sahabat. Dan konsep ini dijelaskan oleh para ulama setelah para sahabat, yang mereka simpulkan dari keadaan di masa sahabat. Yang ketujuh, anal khilafah, sebasanya perbedaan qad waqa'a, sungguh telah terjadi dalam konsep ahlul halil wal aqdi dan kriteria mereka. Qad adkhala ba'duhum, sebagian ulama memasukkan termasuk ahlul halil wal aqdi ahlu tijarah wal masalih al ammah, para pedagang-pedagang besar dan orang yang ya, mengendalikan maslahat banyak orang. Sebagian lagi mengatakan termasuk ahlul halil wal aqdi ujaha waruasa, ujaha tokoh masyarakat, waruasa dan para pimpinan. Dan dimasukkan di tengah-tengah ahlul halil wal aqdi orang-orang yang punya kekuasaan, wal ghulaba dan kekuasaan. Di tempat kita orang yang punya kekuasaan ini kepala preman, kepala preman daerah tersebut, dan yang lain. Ilman perlu diingat dan diketahui, al-tijarah, pedagang besar, wal-masalih, al-ammah, yang ngurusi maslahat banyak orang. Demikian juga tokoh masyarakat, al-syaukah, orang yang punya kekuasaan di masyarakat. Laisa bidarurah, belum tentu mereka adalah orang yang menonjol dalam ilmu agama. Ya, belum tentu dia adalah orang yang menonjol dalam ilmu dan spesialisasi. Maka jika boleh mengacu kepada pendapat alul halil wal aqdi yang seperti itu kondisinya, ma'adhalika yang seperti itu kondisinya, maka apa alasan untuk melarang mengacu kepada pendapat masyarakat banyak? Kemudian yang kedelapan, ahlul halil wal aqdi, jika mereka membaiat seorang kepala negara, lantas masyarakat luas tidak mengikuti mereka, masyarakat malah meninggalkan baiat terhadap kepala negara tersebut, maka pada saat itu baiatnya tidak sah. Maka penerimaan masyarakat dan kepatuhan masyarakat di antara syarat sahnya baiat. Wa idza sabata, jika telah jelas bahasanya penolakan mayoritas masyarakat itu menihilkan keberlangsungan bai'at, maka jalan yang memberikan jaminan komitmennya masyarakat untuk tidak menihilkan bai'at adalah jalan yang syar'i. Itulah yang terwujud dengan pemilu, karena ada yutma'annu, karena ada ketenangan melalui cara pemilu, bahasanya manusia akan patuh kepada orang yang mendapatkan suara terbanyak. Alasan yang kesembilan, ulama sepakat bahasanya, ulama sepakat sahnya status sebagai kepala negara karena dipilih alul halil wal aqdi, dan alul halil wal aqdi di antara mereka terdapat perbedaan yang besar dalam ilmu, keikhlasan, kualitas agama dan spesialisasi. Wa ma'adzalika, meskipun demikian, semua anggota ahli wal aqdi itu sama nilai suaranya. Hina yukhad, ketika yang diambil adalah pendapat yang paling mayoritas, yang paling dominan. Idalam iltafat, maka jika tidaklah diperhatikan perbedaan yang besar di antara anggota ahli wal aqdi dalam kualitas agama dan yang lain, maka jika demikian, maka selayaknya kita tidak perlu menoleh perbedaan di antara al-halil wal-aqdi, demikian juga perbedaan di antara ahadin nas, person-personnya masyarakat. Alasan yang ke-10, bahasanya ikatan bai'at adalah ikatan saling ridho dan pilihan atau tidak dipaksa. Tidaklah masuk padanya pemaksaan dan pemaksaan. Dan ridho tidaklah sah adalah ridho dikhususkan ridho alil halil wal aqdi saja tanpa ridho masyarakat. Bahkan dipertimbangkan ridho masyarakat. Bahkan diambillah ridho alil halil wal aqdi karena mereka adalah pimpinan masyarakat dan masyarakat mengikuti mereka. Wa idza kana kadzalika, jika demikian, maka tidaklah mengapa mengacu secara langsung kepada ridho masyarakat, karena mereka adalah al-asl, mereka adalah akar dari ridho anggota alul hali wal aqdi. Kemudian alasan yang ke-11, bahasanya masuknya masyarakat umum dalam pemilu tidaklah menjadikan suara ulama seperti suara orang bodoh. Fasuratul mas'alah, maka gambaran permasalahannya bukanlah gambaran antara orang yang berilmu dan orang yang bodoh yang tidak terbedakan di antara keduanya. Namun bal sayakunu lil alim dawuhu al-qiyadi fi ta'thiri ala aswatin nas. Ini pengaruh orang yang pintar di konsep pemilu. Bahasanya ulama, orang yang berilmu yang jadi panutan di satu komunitas itu punya dawu al-qiyadi, peran memimpin, fitakhir dalam mempengaruhi suara manusia. Karena ulama ini akan ditanya oleh banyak orang yang konsultasi, Ustaz sebaiknya milih siapa? Ustaz sebaiknya milih siapa? Maka berarti pilihan alim itu tidaklah nilainya satu sama dengan orang yang bodoh. Enggak. Nilainya tetap berbeda karena dia jadi tempat rujukan. Maka sang alim akan mengatakan pilih saja si A. Pilih saja si A atau pilih saja si B. Maka ketika alim tadi ikut terlibat dalam musyarakatul intikhabat nyoblos, maka suara dia itu tidak satu. Karena dia itu punya gerbong, di belakangnya itu gerbong yang bisa, ketika dia adalah ulama karismatik, alim yang berpengaruh di lingkungannya, komunitasnya, maka bisa dipastikan komunitasnya yang merupakan murid-muridnya itu akan sejalan dengan pilihan gurunya. Nah, sehingga li ahlil fikri, orang yang punya pemikiran, orang yang berilmu, orang yang akalnya bagus, punya peran mengarahkan pendapat masyarakat luas. Khasatan lebih-lebih lagi ketika sistem Islam itu tegak, bitaghyib, dengan menghilangkan peran media massa dan harta dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat luas. Maka yang fa'inal ghalib, maka yang dominan pada masyarakat pada saat itu adalah at-taswid, adalah memberikan suara bersama orang yang berilmu, orang yang pemikirannya maju, dan orang yang spesialis dalam bidang-bidang tertentu. Maka nanti akan kentara sekali pengaruh ulama itu, manakala kemudian ajaran Islam tersebar di masyarakat tersebut, sehingga masyarakatnya tidak bisa dipengaruhi oleh serangan fajar. Kemudian mereka tidaklah kemudian dipengaruhi oleh media massa. Mereka lebih percaya orang yang berilmu daripada media massa yang tidak dianggap terpercaya. Maka nanti akan kelihatan pengaruh dari alim. Sumpah kemudian penentuan al-hakim penguasa atau kepala negara tidaklah terbatas ala ayyakuna aslahan nas. Tidaklah dia adalah manusia yang paling soleh pada dirinya. Sehingga kita katakan bahasanya ulama wal mukhtasin dan para pakar atau mukhtasin dari kata-kata ikhtisas. Para pakar, mereka adalah aktarun nas, manusia yang paling mampu untuk membedakan hal itu. Walai serta tidaklah sah selain ulama disamakan dengan ulama. Bal minal umuril muhimmah, bahkan di antara poin yang penting bagi seorang kepala negara adalah mendapatkan dukungan masyarakat luas, mendapatkan ridho manusia dan diterima oleh masyarakat luas, sehingga masyarakat luas itu patuh kepadanya, mendengar dan taat padanya. Dan dalam kondisi tersebut terwujudlah tujuan dari al-imamah, adanya kepala negara. Dan keterlibatan masyarakat luas dalam memilih kepala negara di antara hal yang mewujudkan tujuan ini, yaitu adalah mendapatkan ridhon nasi, dukungan masyarakat luas. Maka ketika seorang kepala, seorang penguasa itu tidak mendapatkan dukungan masyarakat luas, hanya masyarakatnya ngambek, maka semua program sang penguasa tentu tidak akan berjalan. Maka di antara tujuan penting, hal yang penting didapatkan oleh seorang pemimpin agar dia ditaati oleh masyarakatnya adalah mendapatkan dukungan masyarakat luas, bukan hanya semata-mata kapabel. Kalau dia kapabel berdasarkan pandangan ahlul halil wal aqdi, namun masyarakat tidak mendukungnya, maka maksud kepemimpinan tidak terwujud. Kemudian yang kedua belas, pendapat yang mengatakan masyarakat luas tidak mengetahui siapa yang mereka pilih adalah perkataan yang tidak cermat. Karena permasalahan intikhobah, pemilu, bukanlah masalah ilmiah yang daqiqah, yang jelimet, sehingga orang awam tidak bisa memilih syai'an apapun. Namun masalah pemilu adalah tata alat berkenaan dengan kekuasaan yang terlihat jelas. La yakhfa, tidaklah samar, artinya jelas bagi masyarakat luas pekerjaannya dan perannya. Dan tidaklah samar ma tahtaju ilaih, apa yang dibutuhkan oleh kekuasaan, minasifat, kriteria, wal mu'ahalat, dan kecakapan untuk memimpin. maka amatun nas, masyarakat luas paham sifat pemberani, dermawan, agama yang baik dan berilmu pada seseorang. Bahkan qad yakunu, boleh jadi orang yang awam di sebagian keadaan lebih mampu daripada ulama untuk mengetahui siapakah yang layak jadi pemimpin dan siapa yang tidak layak jadi pemimpin. Nadzaran, menimbang, karena sebagian orang awam memiliki kedekatan dengan kekuasaan ini dan pengetahuan mereka untuk terhadap tabiat kekuasaan, karakter kekuasaan dan apa yang diperlukan untuk jadi penguasa yang baik. Kemudian yang ke-13, apa yang disebutkan bahasanya orang awam terpengaruh dengan emosi dan mereka mudah terpengaruh bil mal, dengan harta, dengan serangan fajar atau al-i'lam, terpengaruh dengan media massa. Maka jika ini yang jadi alasan, maka ini juga waridun, juga dialami oleh alul hali wal aqdi. Mereka juga manusia biasa, terpengaruh suap, terpengaruh sogoan, juga mereka bisa ditipu oleh media massa. Maka korban hoax itu belum tentu orang awam, boleh jadi profesor-profesor, dokter-dokter, yang kemudian tokoh-tokoh masyarakat bisa saja jadi korban hoax media massa. Jadi maka alasan orang awam tidak perlu dilibatkan karena mereka mudah terpengaruh dengan harta dan terkena hoax media, ini juga dialami oleh para cendekiawan. Ini, karena sama-sama manusia, masih doyan duit. Selama doyan duit, maka mau statusnya tokoh masyarakat alias ahlul halil wal aqdi ataukah dan masyarakat luas, sama saja, selama masih doyan duit. Yang bikin tak doyan duit itu takwa, agama dan takwa. Wa in kana wurudu ala alil wal aqdi, meskipun terpengaruhnya alul halil wal aqdi karena duit dan media massa, akal bikathir, jauh lebih sedikit. Ila akan tetapi sedikitnya keterpengaruhan alul halil wal aqdi, ma'a ditambah besarnya pengaruh mereka, itu yuwazi, itu menyeimbangkan banyaknya hal tersebut pada orang awam, ma'a ditambah sedikitnya pengaruh mereka. Maka draw sudah tertutup. Ini alul halil wal aqdi karena orang cerdas, ini, karena mereka orang cerdas, maka terpengaruh hoax media diharapkan lebih sedikit dibandingkan orang awam. Ini, ditambah mereka itu pengaruhnya besar, maka ini diseimbangkan dengan banyaknya keterpengaruhan dengan hoax di masyarakat awam, namun masyarakat awam ini sedikit pengaruhnya, sedikit pengaruhnya, dia ya tidak bisa mempengaruhi banyak orang karena dia orang awam, bukan tokoh, dia cuma bisa mempengaruhi dirinya sendiri saja atau paling banter orang-orang dekatnya. Maka suara satu tokoh masyarakat sangat-sangat mempengaruhi hasil karena jumlah, karena sedikitnya jumlah mereka. Wahtimal, dan dimungkinkannya urut misli hadil umuri, mereka terpengaruh dengan hal-hal ini yang merupakan hal-hal yang rusak, meskipun dengan nisbah qalilah, persentase yang sedikit. Wazi, maka ini seimbang dengan uruduha, alal ami, orang awam itu mengalami hal-hal di atas dan itu bikathrah sering, namun mereka itu pengaruhnya lemah. Menimbang bahasanya suara mereka itu masuk dalam bagian dimna, bagian dari adadin kabirin man aswat, bagian dari suara dalam jumlah yang banyak. Karena mereka cuma bisa mempengaruhi dirinya sendiri. Alasan yang ke-14, pendapat yang melarang menyamakan antara manusia dalam pemilihan penguasa lam yadulla alai dalil, tidak didukung oleh dalil spesifik. Falaisa thammat, maka tidak ada di sana dalil syar'i yang menunjukkan wajibnya mengunggulkan ahlul halil wal aqdi daripada selain mereka dalam pemilihan. Hatta sehingga kemudian kita katakan bahasa menyamakan di antara keduanya haram karena menyelisih nas syar'i. Ini masalah pemilihan, bukan masalah hak dan batil. Dalil-dalil tentang jangan mengikuti banyak orang itu berkenaan dengan al-haq dan al-batil. Wa innama alladhi yustanadu ilaihi, dan yang menjadi sandaran untuk tidak disamakan antara masyarakat luas dengan tokoh masyarakat adalah al-i'timad ala al-maslah syar'iyah, adalah karena menimbang maslahat syar'i. Pertimbangan maslahat syar'i menunjukkan bahasanya orang yang berilmu, yang dia pakar, lebih mampu mewujudkan maslahat syar'i dibandingkan seorang person yang tidak terkumpul pada dirinya kriteria ini. Maka menimbang bahasanya masalahnya itu berkenaan dengan maslahat, maka apa yang melarang untuk tidak ikmal memanfaatkan maslahat ini liwujud untuk dikarenakan keberadaan masalah syar'i yang lain. Ta'tamidu ala rujuk, yang mengandalkan, yang bersandar kepada, mengacu kepada kaidah yang lebih besar. Minanasi, dari manusia, untuk mengetahui dukungan mereka terhadap seorang penguasa. Hatta tastaqimalahu al-umur, sehingga segala urusan kenegaraan itu berjalan dengan baik. Wa yudha', dan kita buat lah untuk itu sejumlah dua bait kaidah dan sebab-sebab yang bisa disangka dengan sebab-sebab tersebut terwujudnya orang yang kapabel di hadil wilayah untuk mendapatkan jabatan ini. Ya, jadi maka kenapa tokoh itu lebih diutamakan, suaranya lebih diutamakan? Sebabnya adalah karena maslahat, karena dialah yang dinilai lebih mampu mewujudkan maslahat syar'i dari kepemimpinan. Maka jika timbangannya maslahat, maka ingat ada maslahat yang besar yang perlu diwujudkan dalam masalah kepemimpinan, yaitu adanya dukungan masyarakat luas. Yang ini bisa didapatkan dan diketahui dengan dengan cara pemilihan. Maka maslahat, maslahat suara tokoh itu kita sampingkan karena adanya maslahat syar'i yang lain, yaitu mendapatkan dukungan luas dari masyarakat dengan tujuan hatta tastaqimalahu al-umur, sehingga jalannya pemerintahan itu berjalan dengan baik. Yang terakhir yang ke-15, untuk pemilihan, jika itu pemilihan bukan kepala negara, faya fil haqiqati, maka pada hakikatnya dia tidak keluar dari status ditunjuk oleh penguasa. Cuma penunjukan penguasa di sini mengacu kepada pendapat banyak orang. Karena penguasa mengatakan, saya akan angkat gubernur yang kalian sukai, coba kalian pilih siapa yang kalian sukai, nah itu yang saya angkat. Berarti hakikatnya tetap penunjukan. Maka sebagaimana kepala negara boleh yu'ayin, mengangkat al-umara, gubernur atau bupati secara langsung tanpa pertimbangan siapapun, boleh juga dia mengangkat mereka setelah minta saran sebagian orang. Demikian juga boleh baginya untuk mengangkat setelah dia mengetahui person yang disukai oleh masyarakat luas, fitauliyati, untuk diangkat sebagai gubernur atau bupati. Maka dalam konsep konsep sistem pemerintahan yang disampaikan oleh para ulama fikih, maka kepala negara diangkat oleh ahlul halil wal aqdi, yang hakikat mereka adalah tokoh masyarakat dan bawahan. Bahasa kita gubernur bupati itu ditunjuk, diangkat oleh sang kepala negara. Maka di sini disampaikan pemilihan gubernur dan bupati itu sebenarnya ya tidak bertentangan dengan konsep itu, konsep penunjukan. Karena hakikatnya nanti kan yang ngangkat, yang nunjuk adalah kepala negara. Ya, nanti presiden yang tanda tangan untuk diangkatnya seorang kepala daerah. Cuma di sini dia angkat dengan meminta saran kepada orang, dalam hal ini orangnya adalah masyarakat luas. Saya ingin tahu siapa yang kalian suka untuk jadi kepala daerah. Nah, kalau saya tahu, nanti dia yang akan saya angkat dan saya akan pilih. Nah, itu 15 alasan yang dibawakan oleh penulis al-intikhabat wa ahkamuha fil fikri islami untuk mengatakan bahasanya yang rajih indahu, menurut beliau adalah bolehnya pemilu. Yang ini adalah sebagaimana beliau tegaskan di depan, adalah alladhi yatarajahli, yang rajih menurut beliau, yang boleh jadi tidaklah rajih menurut yang lain. Kemudian kaidah penting untuk bolehnya pemilu. Pendapat yang kuat bolehnya pemilu modern, dan dia adalah di antara sarana mubah untuk sampai kepada kekuasaan, yaitu kepala negara, wali maduna minal wilayah, dan jabatan di bawah kepala negara. Namun pendapat yang mengatakan bolehnya pemilu layak ini tidak berarti bolehnya beramal dengan pemilu secara mutlak tanpa batasan. Bahkan tidak boleh tidak harus mempertimbangkan dua hal penting fi bayan ketika mau menjelaskan hukum pemilu. Dua poin penting tersebut, yang pertama, tidaklah maslahat pemilu itu dominan daripada negatifnya. Jika negatifnya lebih dominan daripada maslahatnya, maka terlarang dipraktekkan meskipun boleh secara teori. Fa'asbah, dan jadilah dia haram. Maka pembahasan 15 alasan tadi itu pembahasan dari sisi teori dan pembahasan dari sisi asal hukum asalnya. Ini hukum asalnya, dan hukum asal itu bisa berubah menimbang faktor-faktor yang ada. Wa kaunuha, dan pemilu itu hukum asalnya mubah, bukan berarti membolehkan beramal dengan pemilu manakala mafsadahnya lebih dominan. Karena jika maslahat dan mafsadah itu berdesaan, maka tidak boleh tidak antakuna hendaknya maslahat itu harus lebih dominan dari mafsadahnya supaya dia tetap menjadi mubah. Yang kedua, pemilu itu dibolehkan antakuna manakala pemilu adalah afdalut turuq, metode yang paling terbaik untuk mewujudkan maslahat syar'i. Fa in wujida, maka jika dijumpai metode yang lebih baik darinya, maka tidak boleh berpaling dari metode yang lebih baik. Wa takbid, dan menetapkan al-intikhobat, pemilu, kecuali karena satu maslahat yang muktabarah, kecuali karena maslahat yang dipertimbangkan. Karena tindakan seorang kepala negara dalam aturan syariat itu harus bergantung dengan maslahat, maka dia tidak boleh melakukan tindakan untuk kepentingan kaum muslimin kecuali al-ahadu, yang paling menguntungkan. Fa'inkana sammata, maka jika ada di sana mahuwa aslah, sesuatu yang lebih maslahat dan lebih menguntungkan kaum muslimin daripada pemilu, maka tidaklah boleh berpaling kepadanya kecuali karena adanya maslahat yang muktabarah, yang dipertimbangkan. Wa alaih, berdasarkan hal tersebut, maka wajib atas negara-negara Islam untuk mencari metode yang terbaik, alati tuwasilu, yang mengantarkan kita kepada al-akifa, menemukan orang yang kapabel untuk diberi kekuasaan, ditambah mendapatkan dukungan masyarakat. Wayasulu biha, dan terwujud dengan kekuasaan tersebut musyawarah, tegaknya agama dan keadilan. Dan tidaklah metode tersebut diterapkan illa ba'da, kecuali antakuna masalih, maslahat dari metode tersebut lebih besar daripada mafsadahnya. Watadid, dan penentuan metode ini berbeda tergantung zaman, tempat dan kebutuhan. Maka yang boleh dalam satu keadaan tidak berarti dia boleh dalam setiap keadaan. Faqad takun, maka boleh jadi pemilu itu satu hal yang vital, tidak ada lamana suminha, tidak ada kemudian tidak bisa menghindar darinya dalam sebagian keadaan, semisal kondisi perbedaan, perselisihan dan kekacauan. Walatila yumkin, yang tidak mungkin kekacauan ini dihilangkan kecuali dengan al-ihtikam, meminta keputusan pada kotak-kotak suara supaya semua pihak ridha dengan apa yang dipilih oleh masyarakat luas. Dan boleh jadi pemilu itu boleh jadi ada kebutuhan mendesak yang hampir darurat untuk sebagian pemilu, semacam keadaan sebagian negeri yang penduduknya biasa melakukan pemilu ya, telah terbiasa dengan pemilu dan keterlibatan masyarakat luas. Artinya jika masyarakatnya dilarang untuk terlibat memilih dan dilarang untuk terlibat dalam pengangkatan hukam penguasa tanpa menggunakan metode mereka yaitu pemilu, menyebabkan akan marahnya masyarakat luas dan jengkelnya masyarakat luas dengan penguasanya, dan mereka merasa dizalimi, mereka merasa ini adalah istibdad, otoriter, yang ketika masyarakat menganggap kita tidak lagi dilibatkan ikut pemilu berarti ini sistem otoriter, kita dizalimi, mamami mayaqa'an nizam, maka ini akan menyebabkan sistem pemerintahan fi harajin, dalam kesulitan. Ketika publik merasa, ketika pemilu dihilangkan, mereka dizalimi, ini berubah jadi otoriter, ini kemunduran dan seterusnya. Maka dalam kondisi ini menurut penulis, ini kebutuhan mendesak untuk tetap dipertahankannya pemilu, meskipun tidak sampai darurat. Kemudian, dan kok terkadang terjadi pemilu di bawah naungan masyarakat yang didominasi fanatisme kabilah atau fanatisme partai atau wilayah. Mimma yakni, yang ini bermakna bahasanya pemilu itu akan terjadi pada pemilu konflik lihadil mabadi', karena prinsip-prinsip ini, tanpa mempertimbangkan manhaj syar'i. Atau pemilu itu ada di satu masyarakat yang dominan padanya ahlul bid'ah, yang dominan padanya ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Mimma yujizam, yang bisa ditegaskan, bisa dipastikan, kalau dengan pemilu maka ini akan mengantarkan ahlul bid'ah kepada kekuasaan. Maka akan terjadi karena hal tersebut dararun, bahaya. Wa nasru hadil bid'ai, dan tersebarnya bid'ah ini. Fala syakka, maka tidaklah diragukan dilarangnya, terlarangnya al-intikhabat, pemilu dalam kasus semacam ini. Ingkanat bihadil masabah, jika demikian keadaannya. Jika dipaksakan pemilu, maka yang terjadi adalah al-bid'ah lah yang berkuasa, sebagaimana kasus di Irak. Penduduk Irak 60% Syiah sejak zaman Saddam Hussein. Ya, lebih dari 50% adalah Syiah. Maka ketika Saddam kemudian diturunkan dan diganti dengan pemilu, dan ditambah lagi ketika itu ada sebagian yang tetap kokoh tidak boleh nyoblos, dalam keadaan komposisi masyarakat itu Syiahnya 50%, sebagian Sunni tetap berfatwa tidak boleh nyoblos. Akhirnya maka sebagaimana keadaannya sekarang, Irak adalah negara Syiah yang berkuasa, yang memegang kekuasaan adalah Syiah. Ini sebabnya yang pertama pemilu. Dulu ketika zaman Saddam Hussein, Syiah tidak diberi kekuasaan apa-apa. Ya, meskipun Saddam Hussein sendiri sekuler. Saddam Hussein sendiri sekuler, sosialis sekuler. Namun dia tidak suka Syiah. Tidak suka Syiah. Sehingga Syiah tidak punya kekuasaan di masa Saddam. Maka kenapa kemudian sekarang kemudian Irak jadi negara Syiah? Ya karena pemilu. Sebagaimana tadi disampaikan di paragraf yang terakhir. Demikian juga ya karena ketika itu masih beredar kuat fatwa yang meskipun demikian keadaannya tetap mengharamkan nyoblos. Dan semisal kemudian sejumlah negeri-negeri di Arab itu kalau kemudian sistem kerajaannya itu ditinggalkan kembali ke pemilu, bahaya. Bahayanya bahaya semakin nanti berkuasanya adil bid'ah. Contohnya Kuwait. Di Kuwait ahlu sunnah itu tidak bisa menyerang Syiah di depan publik. Di publik itu tidak boleh ngomong jeleknya Syiah di Kuwait, tidak bisa. Bukan tidak boleh, tidak bisa. Karena Syiah kuat di Kuwait. Ya. Di ranah publik Ahlussunnah tidak bisa mencela Syiah secara vulgar. Mencela Syiah secara vulgar tidak bisa, bukan tidak bisa, kondisinya enggak bisa. Kuatnya hegemoni Syiah di Kuwait. Kalau Kuwait ini meninggalkan sistem keamirannya, ini bahaya. Maka dia bisa jadi negara Syiah berikutnya. Nah, maka ada kondisi tertentu di mana kita katakan jangan ada. Lebih baik jangan ada dan harus jangan ada pemilu jika ini jalannya alir bid'ah untuk berkuasa. Sehingga kesimpulannya, wabil jumlah, kesimpulannya, faliyumkin, maka tidaklah mungkin matakan satu kaidah konsisten fi dzarfi tentang sikon yang layak cocok baginya pemilu. Itu tidak ada kaidah bakunya. Kapankah sikon yang layak di sana ada pemilu? Itu tidak bisa dibuat kaidah konsisten. Dan kapankah dzaraf sikon yang tidak cocok pemilu di dalamnya? Li'anna marada hada, karena yang menjadi acuan dalam masalah ini adalah mempertimbangkan masalah dan mafasid. Dan ada satu perkara yang berbeda dengan perbedaan yang besar dan berubah dengan perubahan zaman dan tempat. Inama hanyalah alladhi yumkin, yang mungkin kita jelaskan di sini adalah hukum asalnya, yaitu pemilu menurut penulis hukum asalnya adalah metode yang mubah dan wajib. Ayaris antusias ketika pemilu itu diterapkan, antusias itu mendatangkan maslahat dan mencegah mafasid, sehingga maslahat itu lebih dominan dalam pemilu. Ini cuma yang maksimal yang bisa dijelaskan hukum asalnya. Adapun hukum real untuk setiap negeri tidak bisa. Wahina, dan pada saat itu yalzam, maka menjadi kewajiban sistem Islam atau negeri Islam ketika mau menerapkan pemilu, hendaklah dia letakkan anzimah, sejumlah aturan main dan kaedah-kaedah yang melindungi pemilu dari banyaknya sisi negatifnya. Maka tidaklah boleh pemilu yang ada di negeri Islam itu copy paste, nuskhah mukarrarah, naskah berulang. Bahasa kita mungkin copy paste pemilu yang ada di negeri barat. Harus beda. Ini harus dibuat sejumlah aturan-aturan yang itu berdasarkan aturan-aturan yang melindungi pemilu dari dampak negatifnya yang banyak. Ya, maka pembahasan pendapat beliau pemilu itu boleh, itu beliau kasih penegasan. Ini kita bicara hukum asal yang nanti bisa berbeda-beda tergantung perbedaan tempatnya. Tergantung tempatnya. Tadi beliau sampaikan ada di satu negeri pemilu itu satu hal yang darurat karena ada konflik sosial yang dua belah pihak terjadi benturan dan konflik sosial. Mereka akan ridho kalau ada referendum. Maka referendum atau sejenis pemilu ini itu menjadi satu hal yang vital supaya tidak semakin kacau kondisinya. Dan ada yang tadi dikatakan kebutuhan mendesak, hajah mulihah. Ketika di satu masyarakat sudah biasa dengan pemilu, kok tiba-tiba ya pemilunya ditutup, berubah dengan sistem monarki, wah, maka apa respon masyarakat? Oh ini otoriter, oh ini kemunduran, oh ini ah. Nanti yang terjadi pemerintahan tidak akan berjalan karena semua masyarakatnya ngambek. Maka itu, maka adanya pemilu kebutuhan mendesak. Di tempat yang lain pemilu itu hukumnya haram. Dia contohkan ketika itu jadi jalannya ahli bid'ah, karena negeri tersebut ahli bid'ah itu demikian menguasai, didominasi hegemoni ahli bid'ah itu kuat. Yang jika kemudian pemilu itu dibuka lebar-lebar, nanti yang masuk mereka semua. Tapi kalau pakai monarki, mereka bisa dihalangi. Maka sistem yang lain monarki, mereka bisa dihalangi. Dan itu yang lebih maslahat untuk ahlu sunnah. Yang lebih maslahat untuk ahlu sunnah. Nah, maka beliau katakan bahasanya pendapat beliau ini membahas tentang hukum asal. Kemudian beliau katakan ada dua poin penting berkenaan dengan hukum asal ini. Yang pertama, pemilu itu diadakan manakala maslahat yang lebih dominan daripada mafsadahnya. Dan berdasarkan, boleh jadi berdasarkan pengalaman pemilu di tempat kita, pemilihan langsung itu di semua lini itu maslahatnya atau kemudian mafsadahnya itu lebih besar daripada maslahatnya. Biaya pemilu yang demikian banyaknya, biaya pemilu yang demikian banyaknya, sehingga sebagaimana saran sebagian pihak, cocoknya Indonesia kembali kepada sistem dulu pemilihan tidak langsung, sehingga kos politik itu tidak demikian terlalu membebani, terlalu banyak. Karena yang disuap itu kosong. Kalau pemilihan kemudian perwakilan ya, bupati yang milih anggota dewan, paling-paling suapnya ya, cuma pada mereka ya, kosnya tidak semahal kos politik pemilihan langsung. Maka antara manakah yang masalah dan tidak, pemilihan langsung ataukah dengan perwakilan, manakah yang terbaik? Maka berdasarkan poin pertama, menimbang maslahat dan mafsadah. Maka pilihan dan pertimbangan seorang muslim, mana yang lebih besar maslahatnya. Kemudian yang kedua, bahasanya pemilu itu mubah selama pemilu itulah metode terbaik saat ini. Artinya jika kemudian bisa dijumpai ada metode yang lain yang lebih baik, maka diambil yang lain yang lebih baik tersebut. Itu di poin yang kedua, dan itu yang jadi catatan, dua catatan penting yang beliau sampaikan. Kemudian selanjutnya kita masuk pasal yang kedua tentang hukum muta'alika berkenaan dengan al-muntakhib, orang pemilih. Maka dibahas di sini nanti hukum musyaraka fil intikhobat, hukum nyoblos. Kalau kemarin kita bahas hukum pemilunya, kegiatan pemilunya, maka yang ini nanti akan dibahas tentang musyaraka fil intikhobat, hukum nyoblos. Kemudian keterlibatan al-mar'ah perempuan dalam pemilu, keterlibatan non-muslim dalam pemilu, keterlibatan ahlul bid'ah wal ahwa' dalam pemilu, keterlibatan naqisil ahliyah, orang yang tidak sempurna kelayakannya dalam pemilu, orang idiot ikut nyoblos, orang gila ikut nyoblos. Kemudian nanti di pembahasan yang keenam, syarat muntakhib, syarat pemilih. Namun di halaman 84 disampaikan bahasanya di paragraf yang kedua, maka ada untuk membahas hal-hal di atas, maka perlu pembahasan, dua pembahasan penting. Pemilu dibagi menjadi dua macam, al-musyarakah fil intikhabat asy-syar'iyyah, ya, keikutsertaan dalam pemilu yang itu pemilunya itu pemilu syar'i, pemilu yang memperhatikan aturan-aturan syariat. Pemilunya pemuli yang bukan sekuler liberal. Dan kemudian yang kedua adalah hukum nyoblos dalam intikhabat ghair syar'iyah. Pemilunya itu tidak syar'i, pemilu liberal, pemilu sekuler. Pemilu yang sekuler di sini artinya dia misalnya diperbolehkan calon yang dipilih adalah non muslim. Non muslim boleh maju jadi mencalonkan diri sebagai gubernur, sebagai bupati, sebagai presiden. Ini masuk dalam intikhabat ghair syar'iyah. Atau kemudian definisinya beliau sampaikan, yang saya maksudkan dengan pemilu yang syar'i adalah pemilu yang takunu, yang ada sesuai dengan kaidah dan duabit syar'iyah. Itulah pemilu yang terjadi di dalam negeri Islam yang diterapkan di dalamnya hukum-hukum syariat. Dengan bentuk pemilihan semacam pemilihan kepala negara ataukah parlemen di bawah naungan negara yang tahkum bima anzalallah, di mana aturan Allah itu diterapkan di sana, artinya bukan negara sekuler. Intikhabat ghair syar'iyah adalah pemilu yang liwilayat untuk kekuasaan, alati la takunu, yang tidak mencocoki hukum syariat, semacam pemilu yang terjadi di negeri non muslim. Demikian juga pemilu liwilayat untuk kekuasaan yang la takum bisyar'i, tidak menerapkan syariat dalam di negeri kaum muslimin. Sebagaimana ri'asah al-ammah, sebagaimana kepala negara dan anggota parlemen di banyak negeri-negeri kaum muslimin hari ini. Nanti berarti pemilu di Indonesia masuknya di yang kedua, tentang musyarakah fil intikhabat ghair syar'iyah, yang akan kita baca lebih lanjut di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wasabi wa salam wa ta'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.